pertanyaan adalah, haruskah ikhlas itu diucapkan, Ustaz? Seperti saya ikhlas atau saya ikhlas kok? Itu. Tidak harus. Tidak harus. Tetapi tidak dilarang untuk diucapkan karena beberapa sebab. Ya. Yeah. Artinya jangan sampai dikira kalau diucapkan berarti riya begitu. Belum tentu, karena riya dan tidak itu di dalam hati. Kembalinya pada niatnya. Ada seseorang ulama yang berdiri di mimbar dan menyatakan, aku telah memerdekakan budakku karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi toh semuanya tahu kalau beliau orang yang ikhlas, bukan orang yang riya. Mengapa? Kita mundur sedikit cerita sebab kenapa dia berbicara di mimbar. Beberapa budak-budak berkumpul atau sering datang ke beliau, ke ulama tersebut. Tolong sampaikan di khutbah Jumat tentang keutamaan memerdekakan budak supaya kami ini jangan diperbudak terus. Iya, insyaallah. Iya, insyaallah. Setiap Jumat ditunggu, tetap tidak berkhutbah masalah itu. Orang-orang yang menjadi budak ini heran-heran. Ya Syekh, kapan engkau akan menyampaikan? Insya Allah akan saya sampaikan. Sampai pada saatnya beliau berkhutbah dengan semangat menganjurkan orang-orang untuk memerdekakan budaknya dengan dalil, dengan ayat, dengan seterusnya. Sampai kemudian masyarakat pun semuanya memerdekakan budak-budak mereka. Maka gembiralah para budak-budak tadi dan berterima kasih, bersyukur pada Allah, dan kemudian berterima kasih kepada ulama tadi mengatakan jazakumullahu khairan. Tetapi mereka bertanya, ya Syekh, kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dari dulu? Kata beliau, aku tidak berani berbicara sebelum aku melakukannya sendiri. Maka aku mengumpulkan uang untuk membeli budak dan aku merdekakan. Setelah aku mampu untuk merdekakan, maka baru aku berani bicara dan aku katakan, dan aku memerdekakan budakku. Ini bukan merusak keikhlasan, tapi justru memberikan suri toladan kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam.